hari raya. Kongsi, kongsi, kongsi. Selamat hari raya. Kongsi, kongsi, kongsi. Baju warna-warni bersama keluarga di Aidilfitri yang mulia. Disambut bersama oleh kaum Cina. Itulah semangat muhibah. Berjumpa bermesra lagi. Cin tolong tong cak tong cak, ichi chi pai nian. Cin tolong tong cak tong cak, ichi chi pai nian. Disuruh gembira, tapi jangan keterlaluan. Sambil menjamu selera, ampun maaf yang dipinta. Tahun baru dan hari raya. Hari raya, perayaan yang penuh bermakna. Gongzi bajai, hari raya, perayaan yang penuh bermakna. Sekian sahaja persembahan dari saya. Jika ada kesilapan, harap dapat dimaafkan. Tahun depan jumpa lagi.